Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, kitab Min Hadil Muslim, dan kita masuk ke bab yang kelima, masalah fikih muamalah. Setelah sebelumnya kita membahas panjang lebar tentang fikih ibadah, ya. Dan di awal pasal yang diangkat oleh Imam Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah adalah masalah jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada hubungannya juga dengan manusia, maka dimasukkan dalam fikih muamalah. Materi pertama dalam masalah ini adalah hukum jihad, macam-macamnya dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Poin A, hukum jihad. Hukum jihad memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin adalah wajib kifayah. Ya, wajib kifayah, fardu kifayah, sama. Jadi ada namanya istilah dalam fikih kita, fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain artinya diwajibkan secara individu, tidak bisa orang menghindar. Contoh kalau dalam bab jihad, teman-teman kita di Palestina, karena mereka lagi dijajah, secara individu mereka harus membela. Ya. Mereka nggak boleh lari dari kancah peperangan, ya. Melawan, membela, berjuang. Bagaimana supaya bisa memenangkan peperangan? Seperti juga kasus kita di Indonesia dulu tuh dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, ya. Seperti itulah. Fardu kifayah wajib, tapi tercukupkan kalau sudah ada yang mengerjakan. Contoh kasus misalnya, kita di Indonesia, kalau menghadapi kasus teman-teman di Palestina, bagi kita fardu kifayah, wajib kifayah saja. Artinya, karena di sana sudah ada pergerakan, ya sudah, kita biar nggak ke sana nggak apa-apa. Kewajibannya gugur. Ya. Tetapi tetap kita bantu dengan harta, doa. Kita berusaha. Kalau ada pemerintahan Islam yang kuat, lalu dia mau berjuang, dia mau pergi menyerang, bagus. Ya. Tapi secara individu kita sifatnya fardu kifayah. Itu yang dimaksud dengan wajib kifayah. Kata beliau, yaitu suatu kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh sebagian orang. Bila atau jika dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffa. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidak sepatutnya bagi orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Ya, ini menandakan hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang pergi, ya sudah, yang lainnya menjaga kota atau menjaga negara, ya. Nabi SAW kalau pergi jihad, ada yang beliau letakkan di Madinah sebagai penggantinya. Enggak semuanya, ayo pergi, keluar. Enggak ada laki-laki satupun. Ada kaum wanita, ada anak-anak, ada orang lemah yang butuh dijaga. Ya. Itu juga bagian daripada agama. Ada juga orang yang kalau sudah ada pasukan jihad, juga butuh ilmu. Ada yang pergi menuntut ilmu. Makanya dikatakan di sini, oleh Allah SWT, tidak sepatutnya bagi orang mukmin pergi semuanya ke medan jihad. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Mesti ada juga dibagi, ada yang pergi jihad, ada yang pergi nuntut ilmu. Karena jihad pun butuh ilmu, enggak boleh sembarangan. Kan itu. Dan agar juga Islam ini bisa diturun-temurunkan. Artinya kalau pasukan ini kalah, mati syahid, masih ada ya umat Islam yang siap menggantikan posisi mereka. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ya, artinya mengingatkan, jadi mereka belajar, mereka pulang ingatkan kaumnya, kalau ini agama, pelajaran agama tentang halal haram. Ya. Dan bagaimana juga mereka kalau ada waktu kesempatan ikut seperti pasukan yang sudah jalan dan seterusnya. Ya, berapa kali Nabi SAW kirim pasukan, beliau sendiri tidak ikut SAW, kirim pasukan. Di perang untuk Mu'tah, belum mengirim pasukan sampai 3.000 sahabat berangkat dipimpin oleh Zaid bin Haritha, Dan pada saat mati syahid diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Pada saat mati syahid diganti oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu jema'in. Tiga syuhada di perang Mu'tah. Itu di wilayah Jordania sana. Menyerang, melawan pasukan Romawi. Tapi Nabi SAW sendiri tidak ikut. Nabi SAW waktu itu mengirim pasukan dan menjaga Madinah. Tetap mendidik dan mengkader sahabat-sahabat yang tidak diutus oleh beliau. Kadang-kadang juga beliau keluar sendiri. Memimpin seperti perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, pembebasan kota Mekah, ya. Itu ada yang dipimpin oleh Nabi SAW. Tapi ada juga yang tidak, beliau tidak ikut di situ. Tetapi bagi orang yang telah ditentukan oleh pemimpin, maka hukumnya jadi wajib ain baginya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa idastum firtum famfiru. Jika kalian disuruh jihad, maka pergilah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1834 dan Imam Muslim 1353. Artinya kalau pemimpin yang suruh, kamu berangkat, nah, harus berangkat, enggak boleh enggak. Ya, karena sudah pemimpin yang tunjuk. Ya. Juga ketika musuh menyerang satu negara, ya, kalau sebenarnya tiba-tiba kita diserang, ini sudah jelas secara individu kita harus, maka penduduknya termasuk kaum wanita wajib mengusir dan memerangi mereka. Enggak boleh dibiarkan kita dijajah. Ya, umat Islam cuma kenal dua, menang atau mati syahid. Faham maksudnya? Kita menang, kalah orang-orang non-muslim, orang kafir ini, atau kita semuanya terbunuh tapi mati syahid. Jadi enggak ada kata-kata kalah. Ya, enggak ada kata-kata kalah. Sekarang kita masuk ke poin B tentang masalah macam-macam jihad. Yang pertama adalah jihad memerangi orang-orang kafir serta orang-orang yang menyerang kaum muslimin. Yang dilakukan dengan tangan, harta, lidah, serta hati. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 11837, Abu Daud 8504, An-Nasai 3096 dengan sanad sahih. Yang artinya, perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lidah kalian. Ya. Yang bisa menulis tulisan, bantah mereka, dakwahi mereka dengan tulisan, itu juga masuk dalam masalah jihad. Ya. Misalnya orang menyumbang, bangun masjid di satu lokasi, supaya umat Islam sana bisa jadi kuat, bisa bertambah kaum muslimin, bagian daripada itu. Cari daerah minoritas, lalu dibantu di sana umat Islam, supaya di sana bertambah jumlah umat Islam punya kekuatan. Gitu kan. Atau dengan penyerangan, kalau iman terjadi, peluang untuk itu atau kesempatan yang Allah SWT mudahkan. Ya. Jadi dalam menyerang ini ada dua sebab ya. Sebab pertama karena kita diserang atau kita khawatir mereka menyerang. Seperti Nabi SAW, seringkali strategi perang beliau menyerang musuh sebelum datang. Jadi beliau kirim mata-mata ke sana, oh ternyata betul mau menyerang. Nabi serang duluan. Sehingga sebelum musuhnya tiba dia sudah menang. Dan ini strategi yang sangat jitu karena Nabi SAW serang mereka sebelum mereka menyerang. Atau yang kedua memang dasarnya kita mau mengekspansi Islam. Kita boleh datang ke satu lokasi, kita tawarkan mereka dengan pasukan perang ya, untuk masuk Islam. Kalau mereka nolak, mereka bayar upeti atau jizya. Kalau mereka nolak, terjadi peperangan. Ini termasuk yang terjadi di Khaybar. Nabi SAW keluar ke Khaybar lalu tawarkan mereka Islam. Dikepung terus sama Nabi. Islam, mau masuk Islam enggak? Enggak mau. Bayar jizya, enggak mau. Maka dikepung sampai mereka tunduk. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta yu'tul jizya 'an yadin wa hum saghirun." Ya, sampai mereka membayar jizya dalam keadaan mereka terhina pun. Jadi memang Islam ini harus disebarkan, enggak boleh tidak. Itu yang dimaksud dengan makna hadis ini. Kemudian yang kedua, jihad memerangi orang-orang fasik. Yang dilakukan dengan tangan, lidah dan hati berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya jika tidak mampu maka dengan lisannya atau lidahnya jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itu merupakan selemah-lemah iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 49. Ya, jadi di sini secara umum fasik itu artinya muslim tapi banyak dosanya, perbuatan kefasikan. Jadi kita luruskan, nasihati ya. Kalau ada orang tua dapat anaknya mabuk ya, dia berhenti dengan kekuatan, diambil botol minumannya, enggak boleh kau mabuk. Itu berarti ingkar mungkar dengan tangan, kekuatan. Seorang atasan punya perusahaan, dia wajibkan semua pegawai saya perempuan wajib pakai jilbab. Yang laki-laki kalau azan ke masjid, nah itu dia gunakan power dia. Pemimpin negara, dia wajibkan ini, dia wajibkan itu. Maka itu semua adalah ya hal yang masuk dalam nahi mungkar dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan, lisan dengan nasihat. Dan kalau tidak bisa juga dengan minimal dengan hati dan itu selamat iman. Dan tidak ada orang tidak bisa dengan hatinya. Teman kantor, orang tua, kerabat. Kita berpikir kalau kita nasihatin mungkin dia enggak dengar. Mungkin dia atasan, mungkin dia lebih senior. Saya kalau nasihatin kayak enggak didengar nih. Ya sudah, ya Allah berikan hidayah. Tetap kita berdoa ya. Karena kalau teman-teman tidak mengikuti tahapan ini, power, kekuatan tangan, kalau enggak bisa dengan lisan, kalau enggak bisa dengan hati. Kalau hati pun tidak, kita bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, siapa yang melihat kemungkaran dari seseorang lalu dia tidak pungkiri, maka orang itu akan datang hari kiamat mencikik lehernya sambil berkata, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat mungkar, dia tidak ingatkan, maka saya tuntut. Diambillah pahala dia. Makanya minimal dengan hati. Kita lewat dari rumah mau ke kantor, banyak perempuan tidak pakai jilbab. Ya Allah berikan hidayah. Ya, semua yang tidak menutup aurat. Ya. Saya kadang-kadang kalau lewat ada orang tidak pakai hijab, tentu kita tidak boleh melihatnya, tapi sepintas orang tahu. Maka supaya lepas tanggung jawab, saya mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah orang ini dan semua orang yang spesial dia di seluruh dunia. Siapa tahu Allah kasih hidayah, tapi minimal dengan itu kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Ya, kan? Antum kalau mau ke masjid, laki-laki di sini, pas azan, ada orang banyak, pedagang-pedagang, makanan. Kadang-kadang mereka istirahat depan masjid, enggak masuk sholat. Bilang saja, Pak, sholat Pak. Satu kalimat, cukup. Dia ikut, enggak ikut itu enggak ada masalah. Antum enggak punya kewajiban tarik tangannya, harus sholat. Enggak perlu. Ya? Enggak perlu. Tapi kalau antum dengan lisan, nasihati saja. Saya kalau ke masjid dekat rumah, ada banyak orang duduk. Kadang-kadang, subhanallah, mereka jadikan masjid cuma tempat istirahat. Azan, enggak sholat. Di depan matanya orang masuk ke surga ini. Kemudian dia tidak lakukan. Jadi minimal saya mengatakan, Pak, sudah sholat. Waktunya, Pak, sholat dulu. Ingatkan, sholat, Pak. Ya. Seperti itulah. Ya. Lebih bagus lagi kalau memang pemerintah yang membentuk itu ya. Kayak di Saudi itu memang ada. Ada hayi amil ma'ruf nahi mungkar. Ada memang kementerian sendiri dibentuk oleh pemerintah Saudi, kalau tidak salah itu ya. Khusus untuk menegakkan ma'ruf dan memerangi kemungkaran. Jadi kalau di waktu sholat mereka sering keliling pakai mobil, ada mikrofonnya. Udah azan, kamu di sana kenapa enggak sholat? Kamu yang di sana kenapa enggak sholat? Jadi orang itu malu. Dia pakai mic besar suaranya. Kamu yang pakai baju putih sana di atas, kenapa enggak turun? Nah, turun, diikuti semua. Toko-toko, kalau buka, azan, denda. Satu kali di kedapatan, kena peringatan. Tiga kali tutup, enggak boleh buka usaha selamanya. Jadi orang jadi takut. Karena memang ada orang, subhanallah, cukup dengan lisan, tapi ada orang tidak, harus cambukan, baru mau, ya. Baru mau berhenti dari keburukannya. Baik, yang ketiga, jihad memerangi syaitan, yang dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal syubhat yang dihembuskannya dan meninggalkan kecenderungan syahwat yang dihiasinya dengan berbagai hiasan yang menggiurkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Luqman ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yagurrannakum billahil gharur. Dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu memperdaya kalian tentang Allah. Kemudian firman Allah SWT juga dalam surah Fatir ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia sebagai musuh. Dan semua bisikan ya di benak kita, baik di fikiran terlintas, baik di hati, ya, apalagi kalau sudah tersebutkan dengan lisan, semua yang berbau maksiat kepada Allah, pelanggaran, menggunjing orang, memfitnah, mengambil haknya orang lain, apa saja bermaksiat atau kalimat-kalimat syahwat bukan pada pasangan halal, dari syaitan. Tugas kita harus jihad melawan dia, lawan. Ya. Dan sebenarnya itu mudah, cuma orang-orang kadang-kadang besar-besar kan, bahasa mengatakan ini godaan syaitan besar nih. Godaan syaitan berat nih. Itu dusta, dia bohongi diri sendiri. Berat dari mana? Syaitan cuma bilang, gak usah sholat dulu. Antum yang bilang, iya ya. Kan tinggal bilang, enggak, saya mau sholat. Selesai. Memangnya syaitannya menjelma cekik kita. Enggak, kamu gak boleh sholat, berantem. gulat-gulatan kan enggak. Berarti kan gampang, ya, mudah, asal mau saja. Kadang-kadang kitanya yang dukung syaitan. Tidur aja, malam masih panjang. Iya, ya ngantuk. Kita yang dukung dia. Enggak, saya mau bangun, sholat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang tidur diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan. Kalau dia bangun berzikir kepada Allah, doa bangun tidur. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin nusyur. Ya. Baca zikir-zikir, bangun tidur. Yang kata Nabi SAW, siapa yang terkaget di malam hari lalu dia baca, La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma gfirli. Maka syaitan maka akan dibersihkan dosa-dosanya dengan zikir itu, dan juga kalau dia salat diterima, kalau dia berdoa diterima. Baca zikir. Kalau orang bangun baca zikir, ya, pasti akan dilepas ikatan pertama. Kalau dia berwudu, lepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, lepas ikatan ketiga. Apa kata Nabi SAW jaminannya? Maka engkau akan temukan orang itu pada hari itu paling bahagia. Kalau Bapak Ibu sempat sholat malam walaupun dua rakaat, lalu sholat subuh on time, apalagi di masjid, ya, itu keluar hari itu semuanya cerah. Biar ada masalah apapun, semua mudah. Ya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia dibawa perlindungan Allah. Dijamin hari itu full sampai besok lagi. Gak ada yang bisa ganggu. Tapi subhanallah, kadang-kadang kita lepas dari aset-aset yang sudah Allah kasih ini. Ya. Harta kita yang sebenarnya itu, teman-teman. Dua rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dibawa naungan Allah sampai besok pagi. Ya. Sedikit istirahat sholat duha, dua rakaat duha. Menutupi sedekah 360 sendi. Ya. Kalau empat rakaatnya dipenuhi semua kebutuhan pada hari itu. Begitu hadisnya kan? Kalau sampai 12 rakaat dibangunkan baginya istana di surga. Ini aset kita. Tiba duhur, kata Nabi SAW, siapa yang sholat empat rakaat sebelum duhur? Empat rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan dia dari api neraka. Jadi rentetan dari pagi ini, pahala semua ini. Tiba asar, semoga Allah merahmati, rahmat yang dapat karunia. Seorang hamba yang rutin menjaga empat rakaat sebelum asar, dapat lagi keutamaan. Sholat asarnya juga begitu keutamanya. Sholat yang paling afdal lima waktu adalah sholat asar. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan asarnya, maka dia seperti kehilangan seluruh yang dia miliki di muka bumi ini. Sekali saja kehilangan asar, nggak boleh. Ada maghrib, sholat. Ada isya, ibadah semua ini. Ada waktu mustajab di antara azan dan iqamah. Bayangkan teman-teman, kalau kita dalam sehari, nggak usah tiap hari, sekali saja dalam satu bulan kita dikasih kesempatan sama gubernur atau presiden untuk ketemu. Silakan sampaikan apa yang Anda mau. Nanti saya kasih. Setiap bulan sekali kita punya pertemuan. Sudah luar biasa. Kalau seminggu sekali. Setiap minggu kita punya kesempatan hari Sabtu misalnya masuk ke istana. Atau masuk ke mana. Kalau setiap hari. Pokoknya setiap hari silakan. Pilih jam. Dari jam sekian sampai jam sekian boleh datang ajukan apa saja. Kita bahkan boleh ajukan permohonannya keluarga, teman-teman. Ini kita teman-teman sehari lima kali azan dan iqamah. Kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah, permohonan tidak ditolak. Satu hari lima kali. Modalnya murah sekali. Air, wudu, jalan kaki masuk ke masjid. Kalau naik motor, bensin sedikit. Tapi mustajab semuanya yang kita minta. Kadang-kadang kita hilangkan aset-aset kita yang sebenarnya. Sibuk dengan urusan dunia. Kadang-kadang subhanallah, para pedagang bertakwa kepada Allah, gara-gara mau jual satu baju, dua baju, lima baju, tinggalkan sholat, telat. Kenapa ini? Rugi sekali. Sholat, pergi sholat dulu, nanti pulang. Lebih bagus begitu. Saya dengar ada sebuah kisah di satu kota, itu mobil supir angkot. Semoga Allah kasih hidayah, kalau semua seperti ini luar biasa. Dia kalau mau tiba waktu sholat, biar penuh mobilnya, dia bilang, maaf Bapak Ibu, sekarang sudah mau waktu sholat, saya mau mampir ke masjid sholat. Yang mau ikut sholat silakan, yang tidak mau bisa ganti mobil lain, tidak usah bayar. Turun sholat. Subhanallah, dia sholat, jemaahnya, orang yang di mobilnya dapat pahala juga, karena dia juga dapat pahala karena diajak sholat. Dan ada juga yang pergi pindah mobil, tapi subhanallah, begitu masuk ke mobil lagi, penuh lagi mobilnya. Berapa? 5 menit, 10 menit sholat, sebentar. Aset-aset seperti ini kadang-kadang kita lupakan. Ini sebenarnya harta kita, ya, yang sebenarnya harus kita jaga. Jadi syaitan itu musuh, harus dilawan, ya, di jihad. Kemudian yang keempat, jihad memerangi hawa nafsu yang dilakukan dengan cara mengarahkannya kepada kecintaan, mempelajari masalah-masalah agama, mengamalkan dan mengajarkannya. Kemudian memalingkan diri dari keinginan hawa nafsunya dan menentang penyimpangannya. Jihad memerangi hawa nafsu merupakan jihad terbesar di antara jihad-jihad di atas sehingga disebut dengan jihadul akbar. Teman-teman sekalian, tentu ini riwayat yang dikatakan jihad akbar ini khilaf di antara ulama, tapi umumnya didhaifkan hadisnya. Ya. Tetapi poin keempat, masalah jihad melawan hawa nafsu, secara umum ulama mengatakan perlu. Ya. Jadi begini, potensi dalam diri kita, salah satu potensinya ya, atau perangkat diri kita, hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa baik, bisa tidak baik. Tergantung kita gunakan untuk apa. Mirip televisi, kita bisa tonton yang tidak baik, kita bisa tonton yang baik. Tergantung kita punya mobil, kita bisa pakai ke tempat baik, bisa pakai ke tempat buruk. Kan gitu. Maka hawa nafsu itu ada potensinya. Dan itu boleh kalau dialihkan pada hal positif. Misalnya, orang melampiaskan hawa nafsu kebutuhan biologis dia. Menatap, mencium, memegang, meletakkan kemaluan di kemaluan. Pada pasangan halal, boleh. Malah dianjurkan itu. Melampiaskannya pada tempat yang benar. Hawa nafsu pengen makan, minum. Tapi pada yang halal, bukan hasil curian, bukan haram. Boleh, makan. Kita butuh energi. Hawa nafsu pengen punya harta. Boleh. Islam tidak pernah batasi. Setiap muslim hanya boleh punya uang 10 ribu rupiah. Tidak ada. Silakan mau punya uang 100 miliar juga silakan. Yang penting sumbermu halal. Selesai. Ingat zakatnya, sedekahnya, kan gitu. Silakan hawa nafsunya boleh. Boleh mau punya rumah besar, boleh. Mau punya mobil mewah, Islam tidak pernah larang. Yang penting sumbernya halal. Kan gitu. Jadi hawa nafsu bisa kepada hal yang baik. Maka kita harusnya kesitukan, ya. Nah, ini kalau disalahgunakan hawa nafsu lari kepada syahwat, kepada lawan jenis yang bukan halal. Ya. Kemudian makanan haram untuk mendapatkan makanan sesuap makanan yang tidak perlu tahu sumbernya, yang penting ambil uang haram atau uang halal. Teman-teman yang di kantor bertakwa kepada Allah, saya sering dengar berita itu. Kalau kadang-kadang ini haram, dia dapat bonus dari satu perusahaan tempat perusahaannya dia beli barang kemudian diambil sama dia supaya dia tidak ditegur sama teman-temannya, dibagi rata, teman-temannya pun dapat semua. Sumber haram. Ingatkan, tidak boleh. Sampai dia pernah bilang, Ustaz, saya kalau tidak terima atau saya tidak bagi, saya dimusuhi. Biarin antum dimusuhin. Daripada makan yang haram. Untuk apa? Masuk berapa? 1 juta, 2 juta rupiah? Makin besar masuk teman-teman, maka makin besar hukumannya. Berat. Ya, saya selalu sarankan, saya pernah tabligh akbar, judul bukunya itu Akibat Makanan Haram. Beli itu 10 ribu rupiah harganya. 7 ribu mungkin. Kecil. Saya buku itu bagus, terjemah bahasa Indonesia. Terbitan Pustaka Ibnu Umar. Kecil, warnanya hitam. Ada kayak gambar api gitu. Akibat makanan haram. Baca teman-teman, biar tahu bagaimana dalil-dalilnya. Jangan masukkan ke dalam diri kita. Orang mukmin itu jiwanya bersih. Yang masuk hanya bersih. Makanan, minuman, apa saja semuanya harus yang bersih. Yang benar. Ya. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu bersih, suci, sempurna, tidak terima kecuali begitu juga. Orang mukmin memang begitu. Ya. Kita disuruh selalu nikmati yang halal dan thayyib, tidak boleh yang lain. Jadi hawa nafsu jangan dialihkan kepada yang haram. Karena itu potensinya ada. Dalam diri kita ada. Tinggal kita alihkan. Karena ada juga orang teman-teman. Kenapa saya rincikan ini? Dia menganggap hawa nafsu tidak boleh. Harus diperangi. Hawa nafsu apa dulu? Kan gitu. Kalau semua hawa nafsu enggak boleh, kita enggak boleh berarti. Biar lampiaskan biologi sama pasangan, enggak boleh. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh kerja. Nanti jadi yang salah juga. Ya kan? Makanya butuh dirincikan, yang tidak boleh kalau hawa nafsu kepada hal yang haram. Kalau yang halal silahkan, bebas. Ya. Bahkan ada sebagian riwayat menjelaskan kita dianjurkan untuk melampiaskan. Nabi SAW motivasi masalah biologis, di kemaluan kalian ada sedekah yang besar. Para sahabat faham, maksudnya ini biologis yang halal. Ya Rasulullah, kami gauli istri kami, dapat kenikmatan, kami dapat pahala. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan yang haram, dapat dosa enggak? Dapat, zina. Baik, begitu juga kalau halal. Artinya lakukan, lakukan, silakan. Tidak ada masalah. Tapi dengan pasangan halal. Jadi satu sisi kita disuruh bergaul biologis dengan pasangan kita halal, satu sisi kita dilarang bergaul dengan yang haram. Zina, diancam dengan dosa berat. Bahkan Allah mengatakan, wala taqrabu zina, jangan dekatin zina, jangan mulai. Tidak usah mulai buka pintunya. Jangan dekati supaya jangan kamu terjerumus. Kata Nabi SAW, semua diri itu bisa punya bagian dari zina, mata dengan melihat, telinga dengan mendengar, lisan dengan mengucap, bibir dengan mengecup, ya, mencium, tangan dengan menjamah nanti kemalu, kaki dengan melangkah, kemaluan nanti akan menyempurnakannya. Memang harus saja, itu tidak boleh. Kalau ini boleh. Sekarang syaitan goda kita, yang halal dibuat kita jenuh. Sama pasangan halal enggak mau dilihat, enggak mau ngomong, enggak mau berhubungan biologis, alasan bosan. Tapi kalau sama yang haram, pacarnya haram enggak apa-apa, biar enggak sikat gigi ciuman. Haram ya, gimana caranya? Baik, C, hikmah jihad. Di antara hikmah yang terkandung dalam macam-macam jihad tersebut di atas adalah beribadah hanya kepada Allah semata yang disertai dengan penolakan terhadap permusuhan dan kejahatan, memerangi atau memelihara jiwa dan harta, membela kebenaran dan menegakkan keadilan, menyebar luaskan kebaikan dan menyerukan keutamaan. Jadi jihad dalam Islam itu bukan angkat pedang, tebas orang kafir, bunuh. Bukan itu motivasinya. Bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana kita meninggikan kalimat Allah supaya di muka bumi ini agamanya Allah yang diterima. Gitu kan? Itu pun kita selalu pasukan Nabi SAW ditawarkan dulu Islam. Kalau nolak baru jizya. Kalau nolak baru perang. Ya. Kalau masih ingat dulu saya pernah ceritakan, tapi ini sudah cukup lama, kisah tentang Qutaibah bin Muslim. Ya. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Salah satu khalifah Umayyah yang berkuasa tahun 99 sampai 101. Beliau pernah kirim pasukan, panglima perangnya itu sangat ditakuti, namanya Qutaibah bin Muslim. Dia sampai diberikan gambaran seperti Khalid bin Walid di zaman Nabi. Gak pernah kalah perang. Strategi perangnya bagus dan fisiknya kuat sekali. Dia sampai menembus wilayah-wilayah sisa Rusia yang belum ditembus oleh orang-orang pendahulunya. Satu waktu kalau saya tidak salah dia masuk ke wilayah Samarkand namanya. Jadi Samarkand ini saya tidak tahu dalam bahasa di Indonesia kan ya, tapi dalam bahasa Arab dikatakan Samarkand. Itu salah satu bagian daripada Rusia dulu. Yang jelas Qutaibah bin Muslim ini melihat Samarkand ini daerah terkuat di situ. Kalau dia taklukkan, wilayah yang lain takluk semua nih. Maka dia menyerang tiba-tiba. Qutaibah bin Muslim menyerang tiba-tiba. Kebetulan wilayah itu pemimpinnya semua orang, pemimpin mereka adalah para penyihir. Wilayah itu. Karena diserang tiba-tiba menang Qutaibah bin Muslim. Masuklah umat Islam segala macam rusak. Rupanya para penyihir-penyihir ini tidak bisa melawan. Mereka dengan ilmu sihirnya tidak bisa kalahkan ilmu agama. Mereka tahu ruqyah, ayat Al-Quran, tidak mungkin. Dari satu sisi mereka juga tidak punya kekuatan militer untuk melawan. Sekarang sudah masuklah istilahnya, sudah berkuasa. Maka mereka cari satu anak muda yang bisa bahasa Arab. Ditemukanlah satu anak muda yang bisa bahasa Arab. Lalu disuruh diutus datang ke Damaskus, ibu kota Syria. Temuin Raja Malik, Raja Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang sama anak muda ini, di sana ada satu raja muslim terkenal adil. Sampaikan ke raja orang muslim, yang kami tahu dalam agama kalian sebelum diserang harus tawarkan Islam dulu. Kalau tolak baru upeti. Perkepala terserah nanti kesepakatan bayar berapa. Kalau tolak baru diperangi. Tapi ini panglima anda Qutaibah bin Muslim langsung menyerang kami. Kami nuntut keadilan. Pergilah anak muda ini, pergi ke negeri Damaskus. Waktu dia tiba di Damaskus cukup lama perjalanan, jauh. Ini satu bulan perjalanan. Dia tiba di sana, setiap kali dia lihat rumah besar, dia bilang mungkin ini istana raja. Tapi gak ada pintu tertutup, gak ada penjaga. Seperti rumah masyarakat biasa, dia jalan. Sampai dia masuk ke satu tempat yang besar sekali, pintunya terbuka, banyak orang masuk. Begitu dia masuk, dia temukan ada air mancur. Situ orang pada cuci mukanya. Dia bilang mungkin ini istana raja ini. Orang cuci muka dulu sebelum ketemu raja. Dia ikut juga cuci mukanya, ikuti orang di situ. Kemudian dia masuk ke dalam yang orang-orang ramai-ramai, ada karpet tebal, tapi enggak ada singgasana, enggak ada apa. Tempatnya bagus. Dia muter-muter lihat, dia lihat orang gerakannya. Dia enggak faham apa ini, karena dia orang non-muslim. Sampai dia kesentuh satu orang, rupanya orang itu lagi sujud. Ini masjid yang dia masuki. Kesentuh, dia minta maaf. Orang yang lagi sholat tidak nyaut kan. Kenapa ini orang tidak nyaut? Dia tunggu. Sampai orang itu habis sholat ditanya. Kenapa saudaraku? Dia, orang yang lagi sholat tanya, kenapa? Dia bilang, saya tidak sengaja, saya mau minta maaf. Tadi kenapa waktu saya minta maaf, kamu tidak jawab? Dia bilang, saya lagi sholat. Oh, saya tidak tahu apa itu sholat. Akhirnya dia tahu dia, kamu muslim? Dia bilang, bukan. Apa ceritamu? Dia ceritakan. Ini orang cerita sama si Muslim tadi. Ada kami dari wilayah Samarkand, ada satu pasukan Islam dipimpin oleh Panglima Kutaybah bin Muslim ini dikenal. Kutaybah bin Muslim menyerang kami. Yang Muslim ini tahu. Oh, Kutaybah bin Muslim, ya kami tahu. Panglima kami memang itu. Dia menyerang kami tapi dia tidak tawarin Islam. Dia tidak tawarin jizya yang kami tahu agama kalian begitu. Kemudian dia juga langsung serang kami tiba-tiba. Kami mau nuntut keadilan, mau ketemu sama Raja Agung kalian, Umar bin Abdul Aziz. Orang ini tahu ini orang non-Muslim. Dia lihat fitrahnya orang ini baik, bisa bahasa Arab. Makanya diajak ngomong sama dia, tawarkan Islam. Islam itu sebenarnya begini, begini. Masuk di pikiran dia. Akhirnya syahadat orang ini. Masuk Islam dia. Tadi dia utusan orang kafir nih. Dia masuk Islam. Lalu kata si Muslim ini, kamu enggak usah khawatir. Bukan berarti kau masuk Islam lalu kemudian kau tidak sampaikan hajatmu. Saya akan bawa kau ketemu sama khalifah. Jalanlah mereka berdua. Orang ini cerita, dia bilang keajaiban ini makin menguatkan Islamnya. Dia bilang rumah demi rumah dilewatin besar, tidak ada yang dimampiri. Semuanya dilewatin. Sampai tiba di tengah-tengah Damaskus ada satu rumah dari tanah liat. Situ ada orang tua, jenggotnya sudah putih. Lagi pegang di sebelah tangan kirinya seperti wadah gitu. Taruh tanah liat yang dibasahin, kayak kita sekarang semen. Yang tangan kanannya tempel temboknya yang rusak. Rumahnya kecil. Lalu kata si Muslim yang tadi yang masuk Islam kan orang ini bilang, kau cari raja kami? Dia bilang iya. Itu orangnya. Itu yang lagi pegang tanah, lagi tempel-tempel temboknya. Dia bilang, kau jangan olok-olok saya. Mana ada raja terkenal, raja Muslim terkenal dengan pasukan perangnya tempel-tempel tembok sendiri. Dan ternyata rumahnya Umar bin Aziz terbuka. Di dalam itu ada seorang ibu lagi buat adonan roti, kelihatan dari jauh. Kata si Muslim, itu di dalam itu istrinya, itu ratu. Lagi buat adonan roti sendiri. Gak ada pelayannya. Kata orang ini, saya betul-betul tidak percaya. Dia bilang, sudah, kau gak usah khawatir. Sampaikan saja hajatmu. Dia terima semua masalah. Si Muslim ini pergi. Tinggal si non-Muslim. Yang baru masuk Islam. Begitu dia mau maju, ada kejadian kecil di sini. Rupanya ada anak kecil lari-lari dari jauh. Yang satu lari menangis. Ya. Bagian mukanya ada luka. Yang satu lagi sama ibunya dari belakang. Lagi ngejar anak ini gitu. Begitu lewat, ternyata dia panggil Umar bin Aziz, wahai ayah gitu. Ini berarti anaknya raja. Anaknya raja lagi berdarah kepalanya. Di belakangnya rupanya ada anak kecil yang berantem sama dia. Itu ditemani sama ibunya. Takut sama Ra'a Khalifah, maka mau minta maaf. Dia bilang, saya mau tahu ini masalahnya nih. Ini bagaimana Islam memandang ini. Dia bilang tiba-tiba saja, waktu dia bilang, hai ayah. Kata Umar bin Aziz, kenapa? Dia bilang, muka saya dipukul sama itu yang di belakang, berdarah. Ibunya dari dalam dengar. Ibunya bilang, wahai Umar, tolonglah anakmu. Gitu kan. Akhirnya Umar bin Aziz berdiri, lalu sambut ibu itu datang. Ibu itu sudah ketakutan sama anaknya. Kata Umar bin Aziz, kenapa? Ada apa ibu? Sampaikan dengan tenang, keadilan ada di tanganku. Artinya saya akan terapkan itu. Dia bilang, sebenarnya ceritanya begini, anak saya ribut sama anak anda, dan memang dimulai dengan anak anda. Gitu kan? Dia mulai lewat, kemudian sempat apalah masalah, terus dia mulai, akhirnya terjadi perkelahian, dan saya mau mohon maaf, apapun kisosnya gak ada masalah. Akhirnya Umar tanya anaknya, anaknya selalu didik, jujur, kamu harus jujur. Apa memang kamu yang salah, atau ini temanmu yang salah? Dia bilang, saya yang salah. Kata anaknya, saya yang salah. Baik, karena kamu yang salah, maka selesai, tidak ada kisos di sini. Gitu kan? Kamu yang harus minta maaf walaupun dia sudah berdarah gitu. Kamu yang minta maaf. Setelah itu kata Umar, ditanya ibu itu, apakah ibu ini sama anaknya sudah masuk dalam daftar orang yang menerima bantuan dari kerajaan? Dia bilang, belum wahai Amir Mukminin. Umar panggil sekretarisnya, Gulam, dipanggil, Gulam sini, catat nih. Catat ibu ini mulai hari ini kasih haknya dia. Karena seluruh masyarakat utuh kalau dibawa kekuasaan Islam dulu, mereka dapat pembagian hasil dari negara itu sudah dipakai untuk operasional negara, sisanya dibagi kepada masyarakat secara rata. Mau kaya mau miskin dapat, itu hak mereka, gitu kan. Maka yang terjadi setelah itu, ibu itu pun pergi. Istrinya Umar mengatakan, "Hai Umar, bukannya kau bela anakmu malah memberikan orang itu harta?" Kata Umar, "Tidak ada kezaliman. Anak kita sudah mengaku salah dan orang yang memberikan kesaksian buat diri sendiri enggak butuh saksi lain." Sekarang ada orang berantem. Lalu ditanya, siapa yang salah? Dia bilang, saya yang salah. Dia ngaku sendiri. Ya sudah, gak usah datangkan saksi. Dia ngaku sendiri. Kan gitu. Itu butuh saksi kalau orang tidak mau ngaku. Ringkas cerita, orang ini bilang, saya kagum betul lihat ini, luar biasa. Anak khalifah di negara saya mustahil ini. Ada anak raja, biar salah pasti dimenangkan. Lalu kemudian Umar balik ke dia, lihat ini. Orang muslim ini yang baru datang. Tanya, kamu siapa? Dia ceritakanlah, bisa ada waktu, bisa. Saya seseorang yang diutus dari Samarkand. Panglima perang Anda namanya Qutaibah bin Muslim menyerang kami. Dan kami tahu dalam agama Anda ini harus tawarkan Islam dulu. Kalau tidak maka jizya, kalau tidak maka diperangi. Tapi Qutaibah bin Muslim panglima Anda ini tiba-tiba menyerang kami. Saya diutus oleh pimpinan-pimpinan kami untuk minta keadilan. Kata Umar bin Al-Aziz, baiklah. Diambillah sebuah kulit, kemudian ditulislah oleh Umar bin Al-Aziz, disuruh sekretarisnya Gulam tulis, tulis. Isinya itu dari Amir Mukminin, ya, Umar bin Abdul Aziz kepada Gubernur Samarkand. Jadi waktu sudah menang, rupanya Qutaibah Muslim sudah kirim informasi ke sini. Lalu Umar bin Aziz tidak tahu ceritanya nih kalau diserang tiba-tiba. Langsung tunjuk seorang gubernur. Kepada Gubernur Samarkand, aku minta engkau menyelesaikan perkara Samarkand sesuai dengan hukum Allah. Titik. Selesai. Gitu kan? Lalu Umar bin Aziz tempel, bawa suratnya, digulung, bawa ke sana. Kasih gubernurnya Samarkand. Dia bilang, saya kayak tidak percaya. Kulit biasa digulung, bawa, saya pun musuh istilahnya tadi, hukum sudah, walaupun sudah muslim, bawa ini, saya kayak bisa hianat segala macam. Dia bilang, bawa, kasih aja ke sana. Dia bilang, saya pulang. Begitu saya pulang, saya cari tahu mana, siapa gubernur ini. Ditemukan ada satu orang, sudah tua, jenggotnya putih. Tapi di riwayat ini saya enggak, kisahnya saya enggak temukan namanya. Dikasihlah surat ini. Dia bilang, saya penduduk masyarakat ini, ceritakan sama dia kisahnya, saya diutus gini-gini karena pasukan kalian tidak menawarkan Islam dulu dan kami menurut kalian, dan saya sudah ke Damaskus ketemu raja kalian, ini suratnya. Dibuka sama gubernur tersebut, isinya sederhana. Dari Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz kemudian kepada gubernurnya Samarkand, aku perintahkan kamu untuk menyelesaikan perkara penduduk Samarkand semuanya sesuai dengan hukum Allah. Titik, selesai. Dia bilang, baiklah, apa masalahmu? Dia bilang, Qutaibah bin Muslim masuk di sini, tidak tawarkan kami Islam, tidak tawarkan kami jizya. Kata dia, baiklah, kumpulkan semua tokoh-tokoh masyarakatmu, saya pun akan panggil Qutaibah bin Muslim. Dipanggillah, dikumpul di satu masjid. Waktu itu sudah ada masjid besar, karena ini kan hitungan sudah bulanan ya, sudah berlalu bulanan perebutan itu. Maka dia bilang, tiba-tiba dikumpulin penyihir-penyihir ini pada datang semua, gitu kan, pemimpin ini, karena dianggap ini akan ada ya pengambilan hak gitu. Lalu Qutaibah bin Muslim datang, datanglah gubernur ini dengan pakaian yang sederhana, jenggotnya sudah putih, sudah tua, lalu duduk, lalu mengatakan, saya akan membuka sidang perkara ini sesuai dengan perintah Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz, bahwa saya harus selesaikan perkara penduduk Samarkand sesuai dengan hukum Allah. Artinya kita mau tahu perkaranya apa, siapa yang benar dibenarkan, siapa yang salah disalahkan. Baik, ada apa dengan Anda? Ditunjuklah pemimpinnya Samarkand waktu itu yang masih kafir, para penyihir ini. Mereka kena ketakutan, mereka mengatakan, sesungguhnya panglima besar Qutaibah bin Muslim, ada Qutaibah di sebelahnya, ya, telah menyerang kami tanpa tawarkan kami Islam. Kami tahu agama kalian Islam dulu. Kalau kami nolak, setelah kami pertimbangkan, maka kami harus bayar jizya upeti. Kalau kami nolak, kami diperangi. Tapi kami tiba-tiba diserang, kami enggak dikasih opsi pilihan ini. Bagaimana ini kedudukannya dengan agama Anda? Ditanya kepada hakim kembali, kepada gubernur. Gubernurnya balik lagi ke Qutaibah. Hai Qutaibah, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, benar, memang saya tidak tawarkan Islam, saya tidak tawarkan jizya, saya langsung serang. Kata hakimnya, kata gubernur, kenapa? Dia bilang, kena wilayah Samarkand, wilayah yang paling besar di sini. Seperti sekarang terjadi. Begitu saya taklukkan serangan tiba-tiba, maka semua wilayah di sekitar sini takluk semua. Apa kata gubernurnya? Demi Allah, ini bukan hukum Allah. Kita bukan diutus untuk itu. Nyerang-nyerang orang, merebut wilayah orang, bukan itu. Tujuan kita, Islam dulu. Kalau dia tolak Islam, berarti dia tolak kebenaran. Baru upeti. Upeti ini pun karena perintah Allah. Dikeluarkan untuk muslimin nanti. Kalau mereka nolak, baru kita perangi. Kalau mereka membangkang. Maka saya keluarkan titah sekarang, semua umat Islam disamarkan wajib keluar. Wajib keluar semua. Tidak boleh ada di sini. Keluar dari luar Samarkand, lalu kemudian membentuk pasukan lagi, baru menawarkan dari awal. Tawarkan Islam, jelaskan baik-baik. Kalau mereka nolak, baru minta upeti. Kalau mereka nolak, baru perang. Kata si anak muda ini, saya hadir di sidang itu. Dan saya dengan pemimpin-pemimpin wilayah ini kayak tidak percaya ini. Bagaimana bisa ada pasukan sudah menguasai satu wilayah baru masih masih mau keluar. Yang kita tidak percaya, tapi enggak lama kemudian, belum bubar masjid ini, sudah terdengar suara unta, suara kambing, perempuan, anak kecil. Satu instruksi, keluar, keluar semua. Rame-rame, ribuan orang semua mau tinggalkan Samarkand. Subhanallah, yang paling pertama tersentuh justru pimpin mereka yang penyihir itu. Para penyihir langsung mengatakan, kalau ini benar terjadi, ini betul-betul agama mulia ini. Maka mereka pun mengatakan, datang gubernur tersebut, apakah betul kalian akan keluar? Iya tentu, ini ajaran agama kami. Maka gara-gara itu mereka masuk Islam, dan satu Samarkand akhirnya masuk Islam. Itu hikmah jihad. Jadi bukan main hancurin orang, main rebut, main ambil hartanya. Salah. Ini sekaligus kita bantahkan dengan sangat tegas kepada orang-orang yang bom bunuh diri sana-sini, mengatasnamakan jihad. Apa antum mau bom di Indonesia? Mayoritas Islam. Ini ngelantur ini. Salah. Bom hotel, nanti ditemukan tinggal kepalanya. Ada cuplikan, kalau istri saya nonton saya sekarang, berarti saya sudah di surga. Surga mana? Bunuh diri. Dari mana ini? Akhirnya jihad-jihad yang benar, ada hukum-hukum syar'i. Nanti kita jelaskan, ada hukum-hukum syar'i di situ. Ada adabnya, ada tata kerama. Tidak boleh sembarangan. Ya. Sampai kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقَتْلَ. Kalau kalian pun harus membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Pasukan jihad tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh orang menyerah. Musuh duel sama kita, lalu dia lepas senjata, sudah saya mengalah. Tidak boleh kita bunuh. Sudah, tawan dia ya. Itu pun disuruh berbuat baik dengan tawanan. Kasih makan. Dan banyak tawanan di zaman Nabi SAW masuk Islam disuruh karena baiknya akhlaknya. Pasukan muslimin. Tidak boleh membakar, tidak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh rusak tempat ibadah, tidak boleh bunuh toko-toko. Masyarakat, kecuali memang yang pembangkang itu mungkin. Tapi kalau orang mau tahu Islam, ya ajak mereka masuk Islam, kan gitu. Jadi ini perlu diberitahukan teman-teman sekalian, supaya jangan ada salah faham. Karena banyak, terutama anak muda, bertakwa kepada Allah, jangan sembarangan ikuti kelompok-kelompok ini, akhirnya dipanas-panasin jihad, begitu mati kena bom pasti masuk surga, ada bidadari, bidadari aja terus yang ditawarkan. Bidadari memang ada, tapi benar ya. Jadi akhirnya anak-anak muda banyak yang salah faham, bunuh dirinya. Kan boleh teman-teman. Dan tidak benar dalil yang mengatakan bahwasanya orang kalau bom bunuh diri itu mati syahid. Dari mana ini akhi? Bunuh diri. Bom bunuh diri, dia bunuh dirinya. Baru dibilang mati syahid. Dalil mengatakan ada sahabat menerobos pasukan akhirnya. Ya, itu berarti mati syahid. Sahabat itu belum tahu dia mati atau tidak. Dia kan baru mau menerobos, bisa mati, bisa enggak. Tapi kalau bom, pasti mati enggak? Pasti mati, dia bunuh dirinya. Gimana caranya? Harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini ya. Kalau ini dibiarkan bom bunuh diri gini-gini, akhirnya orang-orang ini menyalahgunakan fatwa-fatwa seperti itu. Nah, ini hati-hati teman-teman sekalian. Saya ulangi, di antara hikmah yang terkandung di dalam macam-macam jihad tersebut di atas adalah beribadah hanya kepada Allah semata yang disertai dengan penolakan terhadap permusuhan dan kejahatan, memelihara jiwa dan harta, ya, membela kebenaran dan menegakkan keadilan, menyebar luaskan kebaikan dan menyerukan keutamaan. Di zaman-zaman dulu teman-teman, semua wilayah yang sudah ditembus oleh pasukan muslimin, mereka malah berterima kasih, bersyukur kepada Allah, gitu kan? Karena ternyata Islam itu agama yang adil, agama yang tentram, kebaikan, ya. Dan orang kalau sudah Islam sudah masuk nih, pasukan mereka misalnya tolak masuk Islam, mereka tolak jizya, mereka diperangi. Setelah diperangi pun kalau kalah enggak ada pembantaian massal ini. Udah, biarin. La ikraha fid din, yang mau tetap dengan agamanya silakan. Ya. Boleh saja. Nanti didakwahin, diingatkan itu boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Sekarang kita masuk lebih dalam teman-teman ke masalah materi kedua, keutamaan jihad. Bahasa lainnya fadilah jihad. Dan sudah sering-sering bilang teman-teman, kalau mau rajin mengerjakan ibadah, maka cari tahu keutamaannya. Antum ingin rajin sholat malam, bagaimana caranya Ustaz supaya saya termotivasi? Baca keutamaan sholat malam. Baca dulu sebelum kerjain, baca, punya ilmunya. Nanti kita termotivasi, oh ternyata dapat ini, dapat itu, dapat ini. Mau sedekah, baca fadilah sedekah. Mau bakti sama orang tua, baca fadilah bakti orang tua. Mau hadir majelis ilmu, fadilah majelis ilmu. Jadi kita datang dalam kondisi mengejar itu, mengejar keutamaan itu. Karena kesempurnaan pahala yang Allah berikan kalau kita mengerjakan ibadah dengan mengejar targetnya. Nanti enggak? Kita jihad supaya masuk surga, mati syahid. Salat malam supaya dijabah doanya misalnya. Itu puncak daripada ibadah itu sendiri. Jihad memiliki banyak sekali keutamaan. Kata beliau, dalil yang berkenaan dengan keutamaan jihad dan mati syahid di jalan Allah terdapat dalam sejumlah berita ilahi atau dalam kurung ayat-ayat Al-Quran yang pasti kebenarannya, serta sejumlah hadis Rasulullah SAW yang sahih dan thabit. Thabit itu artinya memang ada, tertera. Ya. Sehingga jihad dipandang sebagai bentuk taqarrub atau pendekatan diri ya, kepada Allah terbesar dan ibadah yang paling utama. Di antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berkenan dengan masalah tersebut adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan kalimat Allah di sini mulia sekali. Innallaha ishtara. Kalimat ishtara ini di garis bawahi. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'azhim. Sesungguhnya Allah telah membeli, Allah membeli dari orang-orang mukmin. Ishtara tadi itu artinya membeli. Allah ajak kita bertransaksi. Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka, diri mereka dan harta mereka. Perang, bawa harta, bawa jiwa. Di jalan Allah ikhlaskan karena Allah. Apa digantikan, dibeli dengan apa oleh Allah? Dengan memberi surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka membunuh dan mereka terbunuh. Bisa mereka bunuh musuh karena Allah ikhlas dan juga atau mereka terbunuh mati syahid. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat. Bukan cuma dalam Al-Quran, dalam Taurat sudah disebutkan itu. Orang beriman yang berjihad, meninggikan kalimat Allah maka mati syahid. Injil juga sudah disebutkan dan dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ya. Bayangkan teman-teman, kita cuma kena satu peluru musuh. Mati. Tidak lagi merasakan sakitnya sakaratil maut. Dalam riwayat dikatakan, kecuali hanya seperti cubitan atau gigitan semut saja. Tidak lagi fitnah di kuburan. Tidak ada pertanyaan malaikat. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, tidak ada lagi pertanyaan. Langsung jadi taman dari taman surga. Dibangkitkan pada hari kiamat di posisi para syuhada. Ya, bahkan sebelum dibangkitkan ya, ruhnya mereka pada saat mati itu berada di pelatuk-pelatuk burung berwarna hijau yang memiliki sangkar-sangkar seperti cahaya di bawah arsy bergelanggang dan mereka bisa keliling di surga. Gitu kan? Kemudian dibangkitkan pada hari kiamat di posisi para syuhada. Di bawah naungan Allah SWT, tidak ada panas lagi bagi mereka. Enggak ada timbangan amal, karena semua dosanya dimaafkan. Bisa menyelamatkan 70 keluarganya. Pada saat dibangkit, 70 keluarganya yang penting orang Muslim. Kamu, kamu, kamu ikut saya. Gitu kan. Penting Muslim. Amalnya kurang itu, enggak ada masalah. Selama dia tidak batalkan keislamannya, dia punya hak untuk menyelamatkan. Kemudian dia juga dibangkitkan dari lukanya, akan keluar darah yang pernah netes di dunia, tapi lebih wangi dari bau kasturi. Orang semua lihat. Dan kemudian juga mereka masuk surga tanpa hisab. Mereka sendiri tanpa hisab dan mereka masuk di surga Firdaus tertinggi. Ada riwayat lain mengatakan mereka akan dinikahkan dengan 70 bidadari. Ya. Ini bagi laki-laki motivasinya besar. Nah, satu aja enggak habis-habis apalagi 70. Ya. Banyak keutamaan. Sekarang hanya dengan pelurunya musuh kena. Ya. Sabetan pedangnya kena. Makanya para sahabat luar biasa dalam jihad. Begitu Nabi SAW mengatakan jihad, mereka berharap pergi, enggak pulang. Rata-rata sahabat berdoa, ya Allah, jangan buat aku pulang lagi. Tak mau. Mau masuk sana, mati. Jadi pasukan-pasukan muslimin, walaupun jumlahnya kecil, di perang Badr 300 lawan 1000. Menang. Karena semua mau mati. Beda dengan orang kafir, berharap tidak mati. Maka yang paling pertama dikejar bukan dapat harta rampasan perang, bukan cuma sekedar dapat bendera musuh, bukan cuma oh menang nih, enggak. Bagaimana dia mati berharap, tapi bukan dia sengaja bunuh diri. Dia datang menyerang musuh sampai dia dibunuh. Ya, dengan ada satu sahabat pernah diutus oleh Nabi SAW ke satu raja zalim, baru tiba mengajak tawarkan Islam, maka diambil tombak dilempar, kena perutnya sahabat ini. Waktu kena perutnya sebelum dia mati, dia mengatakan fuztu wa rabbul Ka'bah, aku telah menang dengan Tuhannya Ka'bah, maksud Allah SWT pemilik rumah Ka'bah. Orang-orang kafir kaget, kenapa ini orang mati ditusuk, orang biasanya teriak kesakitan, ini malah mengatakan beruntung lalu meninggal mati syahid. Mereka cari tahu informasi, kenapa ini orang Islam ini aneh betul, ditusuk perutnya mati keluar darah bilang saya menang. Dicari tahu informasi baru mereka tahu, oh ternyata memang mereka ini cari mati memang, gitu kan. Jadi memang tujuannya beda, bagaimana dia mati, gitu kan. Dan saya juga ingatkan kembali, orang kalau sedang menghadapi sakaratil maut, mati, dia enggak lagi rasa teman-teman, oh aduh sabutan pedang di leher saya ini, ya, atau kena peluru, kena rudal, enggak ada lagi. Dia cuma rasakan lihat malaikat maut dengan ruh dicabut. Enggak ada lagi itu. Oh sakit ini, panas, enggak ada semua itu. Antum sudah enggak rasa itu. Karena yang kita tahu teori syar'i adalah malaikat maut datang kalau orang mukmin ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang fasik, orang kafir lebih berat, susah, seperti bulu domba yang dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras oleh malaikat sehingga berantakan. Jadi tidak ada lagi itu. Makanya orang-orang mati syahid tidak ada hubungannya sama sekali. Orang-orang Yahudi sekarang di Palestina sampai mengeluarkan statement, ini orang Islam kita jajah, dia tersenyum, kita cambuk, dia tersenyum, dia mati juga masih senyum. Karena banyak jenazah yang ditemukan waktu ditembak mati ketawa, senyum. Mana orang mati mau ngatur-ngatur ketawa, kan tidak mungkin. Tapi mereka kaget lihat jenazah-jenazah. Ada banyak foto-foto sampai ke saya, anak-anak muda yang mati syahid ditembak oleh orang Islam, malah senyum. Dan setiap pagi itu kalau mereka lagi jalan, ini siapa yang mati syahid hari ini nih, doakan kita ya. Itu loh motivasinya di Palestina itu. Kalau di Gaza itu mereka berharap, mereka pergi sekolah, pulang sekolah atau pergi kerja, pulang kerja ambil satu air botol mineral, pakai senjatanya duduk di puing-puing bangunan, ribat, tunggu musuh datang Israel, tembak, gitu kan. Sampai malam, besok pagi pergi sekolah lagi, kerja, kembali lagi di situ. Tiap hari begitu kerjanya mereka. Kalau saya melihat ini malah subhanallah, Allah cinta sama mereka. Karena setiap hari bangun pagi tentara Israel bisa lewat depan rumahnya, tembak, dia mati syahid. Kan gitu. Jadi luar biasa keutamaan itu. Maka harus difahami teman-teman sekalian, jangan selalu terbawa dengan bisikan syaitan, oh mati nanti begini, nanti begitu. Dan juga saya sarankan diri saya terutama, baru teman-teman sekalian, berusaha untuk biasa berkorban di jalan Allah. Mulai dari hal yang kecil. Ya. Coba keluarkan duit yang kita suka tuh. Jangan teman-teman ada uang 100.000 orang miskin lewat. Ini dia sudah minta maaf, tidak ada uang kecil. Ya akhi, keluarkan uang besar. Tidak ada uang kecil. Nanti hari kiamat dibaca rapot antum itu. Ini mau sedekah di Tebet, waktu itu hari Senin, katanya tidak ada uang kecil. Hilang pahalanya. Kasih uang besar. Belajar berkorban. Siapa yang belum pernah bersedekah dengan 50.000, hari ini coba 50.000. Yang pula yang 100.000, 100.000. Yang belum sudah pernah 100.000, 1 juta. Coba keluarin yang belum pernah jumlah kita keluarin. Itu kata kunci kekayaan. Coba berkorban untuk Allah. Kita lagi pengen makan, ada orang lain minta. Kasih. Gitu kan? Coba belajar. Lagi umroh, gundul akhi. Takut cukur rambutnya. Kenapa? Gundul untuk Allah. Mulai dulu berkorban. Supaya nanti kalau Allah minta darah, siap. Ini sedekah kerupuk aja. Kayaknya masih enak. Makan. Enggak mau kasih orang minta-minta. Bakhil. Lalu kemudian ini mau korbankan darah. Mengkhayal hal. Dan tentu juga teman-teman dari satu sisi, kalau kita sudah berada di kancah jihad, beda dengan kondisi kita sekarang. Kita enggak bisa pertemukan itu. Karena di kancah jihad sudah berbeda. Orang semua di sekitar kita ini bertakbir, baca Quran. Orang sudah sebut masalah motivasi surga. Di medan jihad orang sudah begitu, baca hadis, baca. Beda motivasinya dengan kayak kita sekarang lagi di tenang, enggak ada masalah tuh. Ini kita sekarang cuma belajar teori. Tapi kalau kita sudah di lapangan, beda lagi motivasinya itu. Semangat itu berbeda. Tinggal bagaimana mengikhlaskan niatnya. Ya. Baik, kemudian jadi ini ayat mulia ya. Allah membeli dari orang-orang beriman. Dibeli memang jiwa dan harta kita. Mau enggak berkorban? Kemudian dalam firman Allah yang lain surah Saf ayat 4. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah benar-benar menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Artinya betul-betul mereka punya persiapan jihad, memeningkan kalimat Allah berperang. Seakan-akan mereka itu suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah suka dengan perbuatan itu. Orang-orang yang berjuang di jalannya. Kemudian dalam surah As-Saff juga, di ayat 10 dan ayat 11-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakina tayyibah. Wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Hai orang-orang beriman. Jadi orang yang tidak beriman tidak tersentuh tentunya. Ini orang beriman yang dipanggil sama Allah, sudah yakin sama Allah. Maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan, bisnis yang paling menguntungkan, yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Gak ada lagi cobaan hidup di dunia, di akhirat gak ada neraka. Mau gak? Allah kasih tanda tanya. Yaitu, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Belajar dulu supaya muncul keimanan kepada Allah. Belajar itu 6 rukun iman. Di buku ini sudah kita belajar semua. 6 rukun iman, 5 rukun Islam, sudah terinci semuanya. Gitu kan? Kemudian berjihad di jalan Allah, praktikan dengan harta dan jiwa kalian. Dan di sini juga kita perlu kita garis bawahi ya, hampir semua ayat jihad Allah mulai dengan harta dan jiwa. Karena sebagian ulama mengatakan orang akan sulit berkorban dengan jiwa tanpa hartanya. Padahal sudah terbiasa dulu sedekah dengan baju, sedekah dengan uang, sedekah dengan makanan, sudah terbiasa dengan hartanya di jalan Allah, maka jiwanya nanti lebih mudah untuk dia korbankan. Ya. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Maknanya lebih baik adalah lebih membahagiakan, lebih menenteramkan, ya. Jalan pintas. Udah enggak pusing lagi dengan dunia, gitu. Jika kalian benar-benar itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Mau belajar dan tahu. Niscaya Allah akan mengampuni dengan jihad dan mati syahid itu dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Firman Allah SWT yang berkenaan dengan keutamaan orang-orang yang berperang di jalannya serta yang mati syahid adalah diantaranya tambahan ayat adalah Al-Imran 169-170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullahu min fadlih. Ya. Dan ada lanjutan ayat wa yastabsyiruna bil ladzina lam yalhaqu min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya jangan pernah kalian mengira orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Bagi kita kan orang ditembak, orang ditebas lehernya, oh mati. Enggak. Allah bilang mereka tidak mati. Ini kekal. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka, yang masih hidup di dunia. Agar jangan takut. Jangan sedih. Udah jihad aja. Terima aja tuh pedang-pedangnya musuh tuh, gak apa-apa. Ya. Gak ada masalah, dibunuh musuh, gak ada masalah. Kami sudah rasakan nih. Ya. Jadi ini teman-teman, ada sebab turunnya ayat ini. Riwayat yang paling kuat adalah turunnya kepada syuhada Uhud. Ya. Jadi pada syuhada Uhud terkumpul, dikumpulkan oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, ini saudara-saudara kalian sekarang sedang bicara dengan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Lalu Allah SWT menanyakan kepada mereka. Apa mereka melihat nikmat-nikmat besar lalu mereka mengatakan, siapa yang menyampaikan ini buat saudara-saudara kita ya di dunia? Kita mau beritakan nih tapi tidak bisa sampai suara kita nih. Siapa yang mau menyampaikan buat saudara-saudara kita yang belum mati nih? Ini luar biasa, kita sudah lihat ini. Maka Allah SWT mengatakan, aku yang akan menyampaikan untuk kalian. Aku akan menyampaikan itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Janganlah kalian mengira orang-orang yang sudah mati-mati itu, mati dalam benar perang itu, mati syahid itu adalah orang yang mati, tapi mereka hidup di situ dan mereka diberikan rezeki. Dan mereka sangat gembira dengan apa yang diberikan untuk kepada mereka itu, dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang yang belum menyusul mereka, agar jangan takut dan jangan sedih. Jadi ada sebab turunnya ayat ini. Jadi ayat ini sangat luar biasa. Bagaimana sang pencipta Allah memastikan orang mati syahid tidak mati. Ya. Toh teman-teman, kalau kita berpikir ringkas, sederhana. Kalau kita juga pasti akan mati, kenapa kita enggak cari mati yang terbaik? Allah SWT bisa kasih kita. Tapi kan sekarang tidak ada jihad, Ustaz. Jalankan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man talaba syahadatu bisidq, ballagahu Allah manazil asyuhada wa in mata ala firasy. Siapa yang betul-betul tulus berharap pada saat mati, mati syahid, berharap kepada Allah, terus minta berdoa, ya, maka Allah akan berikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dia selalu bergelora ingin, ya Allah, tutuplah hidupku dengan mati syahid. Jadikan doa. Toh juga kita akan mati. Kalau ada ketakutan, itu syaitan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Tidak usah takut. Gitu kan? Kalau kita meninggal, tetap Allah akan berikan kedudukan orang mati syahid walaupun mati di atas ranjang, karena tulusnya untuk memohon itu. Itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk ke sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan seseorang kepada beliau mengenai orang yang paling utama. Kata Nabi SAW, mu'minun yujahidu binafsihi wa mali fi sabilillahi ta'ala, thumma mu'minun fi syi'bin minas syi'abi ya'budullaha wa yada'un nasa min syarri. Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa serta hartanya di jalan Allah yang maha tinggi. Lalu seorang mukmin yang tinggal menyendiri di celah sebuah bukit, tekun beribadah kepada Allah serta menjauhkan diri dari kejahatan manusia. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2786 dan Imam Muslim 1888. Artinya saksi bahasan kita di sini dalam hadis adalah termasuk orang yang paling afdal pertama adalah orang yang memang pergi keluar berjihad dengan harta dan jiwanya. Juga sabda Nabi SAW hadis yang kedua, hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3124, Ibnu Majah nomor 2754, dan hadis ini juga disebutkan dalam Sahihain. Imam Bukhari sebutkan di nomor 2787, Imam Muslim 1878, dengan redaksi yang lebih lengkap dari hadis di atas, tapi ini riwayatnya riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, Matharul mujahidi fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabili kamathari sa'imil qa'im wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabili in tawaffahu an yudkhilahu aljannata aw yurji'ahu saliman ma ajrin aw ghanimah. Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berjihad di jalannya, bagaikan orang-orang yang berpuasa dan mengerjakan solat malam. Jadi seperti dia rutin terus mengerjakan solat malam dan puasa setiap hari non-stop sampai dia pulang. Ya. Bagaikan orang yang berpuasa dan mengerjakan solat malam, Allah menjamin seorang mujahid yang berjihad di jalannya jika ia wafat bahwa dia akan memasukkannya ke dalam surga. Allah akan masukkan dalam surga. Atau jika ia selamat, niscaya akan kembali dengan membawa pahala atau ghanimah atau harta rampasan perang. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang kedudukan para mujahidin. Karena Allah SWT selama dia ikhlas keluar menjamin bagi dia, bisa dia mati syahid sehingga masuk surga tanpa hisab, bisa dia pulang selamat dan membawa pahala atau juga membawa harta rampasan perang. Sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan pertanyaan seseorang yang bertanya, tunjukkan kepadaku amal yang setara dengan jihad. Ada pernah orang tanya, ya Rasulullah, pahala tentang jihad ini besar sekali. Ada enggak amal soleh yang mirip dengan jihad? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak menemukan. Kemudian beliau bersabda, hal tastati'u idza kharaja al-mujahidu an tadkhula masjidaka fataquma wa la taftur wa tasuma wa la tuftir? Qala wa man yastati'u dhalik. Apakah kamu sanggup kalau kamu menyamakan antara pahala mujahid jihad dengan pahala yang lain, maka sanggupkah kamu seperti seorang mujahid? Kalau mujahid itu pergi ke medan perang, sama dengan kamu masuk ke masjidmu lalu kamu mengerjakan solat malam tanpa henti, non-stop. Sholat terus, salam berdiri terus begitu. Dan kau juga berpuasa setiap hari tanpa buka puasa. Kalau sebulan di medan perang berarti sebulan seperti itu. Tidak pernah ketinggalan sholat malam non-stop semalam suntuk. Dan juga siang harinya puasa, tidak pernah buka puasa sampai balik dari medan perang. Maka orang tersebut mengatakan, siapa yang sanggup melakukan itu? Artinya tidak mungkin ada yang bisa melakukan itu. Maka Nabi SAW menjawab, inilah ya, begitulah pahala orang yang jihad. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor 3128. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang terdapat dalam kitab Sahihain, riwayat Bukhari nomor 2785 dan Muslim 1878. Juga sabda Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili. Illa ja'a yawmal qiyamati wal launu launud dami war rihu rihul misk." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seseorang itu terluka ketika berjihad di jalan Allah, dan Allah lah yang lebih mengetahui orang-orang yang terluka di jalannya, maksudnya yang ikhlas, kecuali ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa lukanya di mana warna lukanya seperti warna darah, tapi menebarkan aroma harum seperti aroma minyak kasturi. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2803. Jadi kita lihat hadis demi hadis, isinya motivasi dan keutamaan masalah jihad. Juga ancaman bagi orang yang sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya untuk jihad, walaupun satu waktu nanti, entah kapan Allah kasih. Itu ada ancamannya. Jadi dia harus lintaskan dalam dirinya, kalau Allah butuhkan dia siap untuk membela agama Allah. Makanya dia butuh baca keutamaannya. Kata Nabi SAW, "Man mata walam yagzu walam yuhadith nafsahu bil gazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak pernah berjihad di jalan Allah, atau menyatakan dirinya akan ikut berjihad, tidak pernah niat sama sekali, malah berharap tidak ada jihad, maka ia meninggal dunia dalam keadaan menetapi salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim di nomor 1910. Jadi artinya, orang kalau betul-betul tidak mau sama sekali jihad, ya, walaupun bukan dia memicu, tapi dia niatkan kalau terjadi dia ingin berperang juga. Maka dia kalau tidak niat semua itu, dia mati dalam keadaan ya, terkena bagian daripada kemunafikan. Selanjutnya sabda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2797. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, laula anna rijalan minal mu'minina la tatibu anfusum an yatakhallafu anni wa la ajidu ma ahmiluhum alayhi ma takhallaftu an sariyatin tagzu fi sabilillah walladhi nafsi biyadi lawadittu anni uqtalu fi sabilillahi thumma ahya thumma uqtal thumma ahya thumma uqtal." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau saja tidak ada orang-orang mukmin yang jiwa mereka tidak ingin tertinggal dariku, dan aku tidak menemukan satu cara yang dapat membawa mereka ke arah itu. Artinya Nabi SAW kadang-kadang utus pasukan beliau tidak ikut. Kenapa? Karena harus jaga Madinah, harus sampaikan wahyu. Kalau bukan karena itu, ada orang-orang mukmin yang butuh penyampaian wahyu, ya, maka tentu saja niscaya aku tidak akan tertinggal dari pasukan Sariyah. Sariyah itu kalau tidak salah dari 3 orang ke atas sudah diistilahkan dengan Sariyah. Jadi kayak pasukan rahasia ya, dibentuk Nabi SAW sering namanya Sariyah, dari 3 orang sampai 10, 300, 200 orang gitu ya. Maka niscaya aku tidak akan tertinggal dari pasukan Sariyah yang berperang di jalan Allah, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku ingin sekali terbunuh di jalan Allah, lalu dihidupkan lagi sama Allah, lalu terbunuh lagi, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi. Artinya saking besarnya keutamaan mati syahid. Bahkan banyak hadis yang menjelaskan semua orang mati syahid itu akan dikumpulkan oleh Allah SWT lalu ditanya, apa yang kalian mau, mintalah. Ya. Maka mereka tidak minta, mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi, kami sudah rasakan semuanya ini. Luar biasa fadilahnya, keutamaannya, dapat surga, segala macam fasilitas ini. Maka waktu pada saat mereka, Allah ulangi lagi, mintalah sesuatu. Sampai 3 kali pada saat mereka tidak lihat lagi, kecuali mereka harus minta, maka mereka mengatakan, ya Allah, kami hanya minta kepadamu agar engkau kembalikan ruh kami ke jasad-jasad kami, agar kami berperang lagi, kami terbunuh lagi. Ada riwayat lain dikatakan dia berharap untuk terbunuh 10 kali. Bali bukan kembali kumpul sama istrinya, duduk biologis, makanan favorit, mobil, enggak ada. Mak kembali untuk ditusuk lagi sama musuh, mati. Begitu terus. Riwayat yang sahih dikatakan sampai 10 kali ya Allah. Dia minta seperti itu, saking besarnya keutamaannya. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dan lafaz Imam Bukhari nomor 2811. Baginda Nabi SAW bersabda, "Magbarrat kadama 'abdin fi sabilillah famassahu an-nar." Tidaklah dua kaki seorang hamba berdebu karena berjihad di jalan Allah, lalu suatu saat nanti yaitu hari kiamat disentuh oleh api neraka. Atau terjemahan lainnya adalah tidak akan disentuh api neraka dua telapak kaki yang pernah tersentuh debu medan perang. Debunya saja. Kita naik kuda, jalan, ada debu. Kena sedikit saja badan kita, sudah enggak akan disentuh oleh api neraka. Baru kena debunya, asal dia tidak murtad tentunya dari agama Islam. Ya. Walaupun dia pulang tidak mati syahid, Allah SWT sudah mengharamkan bagi dia api neraka. Hadis yang terakhir tentang masalah keutamaan jihad yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, tentu masih banyak keutamaannya ya. Adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2817, Imam Muslim 1877. Kata Nabi SAW, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai' illa asy-syahidu yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fayuqtala 'ashra marrat lima yara min al-karamah." Tidak ada seorang pun yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia meski diberikan kepadanya seluruh kekayaan yang ada di muka bumi. Orang kalau sudah mati, teman-teman sekalian, apalagi ahli surga ya, mereka mati, maka mereka tidak pernah berharap kembali ke dunia lagi. Mereka baru sadar, oh dunia ini yang kita perebutkan selama ini. Ini tidak ada apa-apanya. Kecuali orang mati syahid, masih berharap kembali ke dunia. Tapi untuk apa? Kata Nabi SAW, kecuali orang yang mati syahid. Maka ia berharap dapat kembali ke dunia, lalu ia terbunuh sebanyak 10 kali. Dikarenakan kemuliaan yang dilihatnya. Jadi dia berharap bisa kembali ke dunia untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan, Kamis akan datang lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.